Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, kaum muslimin wal muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kaidah-kaidah tauhid, masih dalam pembahasan kaidah-kaidah tauhid rububiyah dari kitab Qawaid fi tauhid rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat, yang disusun oleh Fadilatul Syekh Walid bin Rashid As-Su'aidan hafizahullahu ta'ala wa jazahu khairan. Kita akan memasuki insyaallah ta'ala al-qa'idatu al-thalithatu wal-thalathun, kaidah yang ke-33, kaidah tauhid rububiyah yang ke-33. Penulis hafizahullahu ta'ala berkata, ata'ur rububiyyati munfaridan an ata'il uluhiyyati istidrajun. Anugerah Allah kepada makhluknya dari sifat rububiyahnya, tanpa anugerah Allah karena makhluk tersebut menghamba kepada Allah, maka itu hanyalah istidrajun. Saya ulangi, anugerah Allah kepada hamba yang tidak disertai dengan ketaatan hamba tersebut kepada Allah, maka itu hanyalah istidrajun. Makna kaidah ini jemaah sekalian, Allah memberi anugerah yang bersifat duniawi kepada siapapun, muslim ataupun kafir, orang yang beribadah kepadanya ataupun orang yang mempersekutukannya. Kenapa? Karena Allah pemilik sifat-sifat rububiyah, yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang menghidupkan dan mematikan, yang menguasai dan mengatur seluruh makhluk. Tidak ada pengecualian, seluruh makhluk dapat rizkinya dari Allah. Seluruh makhluk diciptakan oleh Allah, muslimnya maupun kafirnya. Seluruh makhluk butuh kepada Allah, muslimnya maupun kafirnya. Maka ketika seorang hamba yang kufur kepada Allah atau menyembah kepada selain Allah, namun tetap saja Allah berikan kepadanya segala kenikmatan dunia, maka kata Syekh, itu adalah istidrajun. Istidraj, apa maknanya istidraj? Istidraj itu adalah makar Allah, tipu daya Allah, yaitu azab Allah yang ditimpakan kepada mereka tetapi dalam rupa kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia yang mereka senangi. Kalau begitu, apanya yang diazab jamaah sekalian? Yang diazab dua. Yang pertama, hatinya terlebih dahulu diazab. Maksudnya hatinya disesatkan oleh Allah dengan nikmat-nikmat tersebut. Dia terbuai, terlena dengan jabatannya, dengan kekuasaannya, dengan harta bendanya, dengan popularitasnya. Sehingga dia enggak pernah mau taubat, enggak pernah mau menyadari perbuatan dosanya, karena terbuai terus dengan nikmat dunia yang dia senangi. Kemudian pada akhirnya Allah timpakan azab yang kedua, yaitu azab pada fisik. Dan mereka pun berputus asa, karena saat itu sudah tidak ada kesempatan untuk bertobat. Jadi jemaah sekalian, ini bagian dari rububiyah Allah. Allah maha mampu melakukan istidraj kepada orang-orang yang kufur kepadanya, atau menyembah kepada selainnya, mempersekutukannya, ataupun durhaka kepadanya. Maka itu bukanlah sebuah kenikmatan bagi mereka, melainkan azab yang datang dalam rupa kenikmatan. Dan subhanallah, ayat yang mengingatkan tentang ini sangat banyak. Di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala, ayahsabuna annama numidduhum bihi min mali wa banin nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Apakah mereka mengira, yaitu orang-orang kafir tersebut, bahwa kami menganugerahkan kepada mereka harta dan keturunan, itu menunjukkan kami bersegera memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka? Tidak. Bahkan mereka tidak merasa sebenarnya itu adalah azab bagi mereka. Surat Al-Mu'minun ayat 55-56. Perhatikan jemaah sekalian, anugerah Allah berupa harta benda dan keturunan kepada orang-orang kafir, kata Allah, itu bukan kebaikan yang Allah anugerahkan untuk mereka selama mereka tetap kafir kepada Allah. Ya, kecuali mereka tobat kemudian bersyukur kepada Allah, barulah menjadi kebaikan. Kemudian di surat Al-An'am ayat 44. Dan jemaah sekalian, ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau membaca surat ini atau ayat ini sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebelum beliau membaca ayat ini, "Idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya 'ala ma'asihi ma yuhib fa innama huwa istidrajun." Kalau kamu lihat seorang hamba yang diberikan berbagai kenikmatan dunia yang dia senangi, padahal dia bergelimang dosa, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hanyalah istidraj. Kemudian beliau membaca ayat ini, surat Al-An'am ayat 44. Allah azza wa jalla berfirman, falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Ketika mereka melupakan, maksudnya melupakan dengan sengaja, apa yang telah diperingatkan kepada mereka, yaitu perintah-perintah Allah dan larangan Allah, mereka lupakan, mereka tidak pedulikan. Maka kata Allah, fatahna alaihim abwaba kulli syai'in, kami bukakan untuk mereka pintu-pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Subhanallah. Jemaah sekalian, perhatikanlah ayat yang mulia ini. Kata Allah, ketika mereka melupakan peringatan kami, ketika mereka durhaka kepada kami, kami bukakan untuk mereka pintu kenikmatan dunia dari segenap penjuru. Kekuasaan, jabatan, pengaruh yang kuat, harta benda yang melimpah, dan lain-lain. Kemudian kata Allah, hatta idza farihu bima utu, sampai ketika mereka benar-benar telah bergembira serta menyombongkan diri dengan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, anugerah yang bersifat duniawi, akhadnahum baghtah, kami azab mereka secara tiba-tiba. Maka apa yang terjadi? Adab datang tiba-tiba. Fa idza hum mublisun. Maka mereka pun berputus asa. Kenapa putus asa? Sudah tidak ada kesempatan bertobat. Malaikat maut sudah datang. Na'udzubillah, ini kita harus takut. Kalau kita bergelimang nikmat dunia, terus-menerus Allah berikan nikmat dunia berkecukupan, tapi kita juga terus-menerus melakukan dosa. Jangan sampai itu sebenarnya adalah hukuman bagi kita. Surat Al-An'am ayat 44. Ayat yang lainnya, Surat Ali Imran ayat 178. Allah Azza wa Jalla berfirman, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ. Dan janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwasanya kami membiarkan mereka, kami tidak mengazab mereka, bahwa itu lebih baik bagi mereka, atau mereka sedang mendapatkan kebaikan. Karena mereka kufur, mereka berbuat zalim, tapi mereka dibiarkan oleh Allah, tidak diazab. Contoh jemaah sekalian, saudara-saudara kita kaum muslimin yang dizalimi hari ini di India. Antum baca berita, begitulah kaum muslimin kalau minoritas. Padahal jumlah mereka 200 juta di India. Tapi orang-orang kafir, orang-orang Hindu 800 jutaan. Mereka mayoritas. Saat mereka berkuasa, maka umat Islam selalu ditindas. Dan itu di mana-mana. Itu sudah hampir menjadi hal yang biasa kita dengarkan. Di mana umat Islam minoritas, selalu ditindas. Tapi tidak sebaliknya. Tidak usah jauh-jauh di negeri kita yang tercinta ini. Sejak dulu sampai hari ini, tidak ada kezaliman kepada minoritas non-muslim. Makanya mengajarkan toleransi kepada umat Islam itu seperti mengajari ikan berenang. Enggak usah ngajarin toleransi kepada kita. Negeri kita sudah membuktikan non-muslim yang minoritas aman di negeri kita. Kalaupun ada gangguan-gangguan, itu hanya sedikit sekali oknum yang melakukannya. Dan bahkan gangguan itu justru terjadi karena pembalasan atas perbuatan buruk yang mereka lakukan. Bukan kita yang mulai. Seperti di Ambon, di Poso, dan lain-lain. Namun yang terjadi jemaah sekalian, ketika umat Islam minoritas, di zaman yang katanya sudah modern ini, tetap masih ditindas, disembelih, masih dihancurkan. Ini yang terjadi di India. Para penyembah berhala, para penyembah sapi, penyembah selain Allah, orang-orang yang kufur kepada Allah. Maka Allah ingatkan dalam ayat ini, janganlah orang-orang kafir itu mengira bahwa kami membiarkan mereka, kami berikan kepada mereka nikmat dunia, itu baik bagi mereka. Tidak. Justru itu azab bagi mereka. Supaya apa? Perhatikan lanjutan ayat. Innama numli lahum liyazdadu isma. Sesungguhnya kami tunda azab mereka agar bertambah dosa-dosa mereka. Itu azab yang lebih dahsyat jemaah sekalian. Ketika hamba dibiarkan oleh Allah terus berbuat dosa, tidak diberi hidayah, itu justru azab yang lebih besar. Azab pada hatinya, disesatkan dia. Kemudian Allah tegaskan, walahum azabum muhin. Kelak mereka akan ditimpa azab yang menghinakan. Hari ini mereka sombong karena punya kekuatan. Makanya Allah katakan, azab nanti menghinakan mereka. Bukan sekedar menyakiti mereka, tapi akan menghinakan mereka. Karena dulu di dunia mereka sombong. Karena punya kekuatan fisik, punya massa, punya pemerintahan, punya jabatan. Maka azab itu bukan hanya menyakiti, tapi juga akan menghinakan mereka. Bahkan jemaah sekalian, secara khusus Allah akan memanggil orang-orang sombong ketika Allah menggulung langit dan bumi dengan kedua tangannya. Langit digulung dengan tangan kanannya, bumi digulung dengan tangan kirinya. Kemudian Allah memanggil, Aynal mutakabbirun, Aynal jabbarun, mana orang-orang sombong? Mana orang-orang yang suka berbuat semena-mena? Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Mana presiden? Mana gubernur? Dipanggil secara khusus raja-raja dunia. Kalau mereka punya jabatan di dunia dan mereka berlaku sombong, mereka dipanggil khusus oleh Allah. Aina mulukul ard, mana raja-raja dunia? Jadi hati-hatilah, azab itu bukan hanya menyakiti tapi juga menghinakan mereka. Kemudian di surat Al-A'raf ayat 182, Allah Azza wa Jalla juga berfirman, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun." Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami akan tarik mereka secara perlahan-lahan kepada kesesatan dan kepada azab dalam keadaan mereka tidak menyadari. Surat Al-A'raf ayat 182. Kemudian di surat Al-Qalam ayat 44, kata Allah, Fadarni wa man yukadzibu bihadzal hadis, biarkan aku, kata Allah, dengan orang yang mendustakan pembicaraan ini, yaitu mendustakan Al-Quran, mendustakan ayat-ayat Allah. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, kami akan istidraj terhadap mereka, kami tarik mereka secara perlahan-lahan sehingga semakin sesat, kemudian kami azab mereka min haitsu la ya'lamun, dari arah yang mereka tidak ketahui. Mereka pikir itu nikmat, mereka pikir itu adalah kejayaan. Mereka berbuat zalim, dikasih jabatan, dikasih kekuasaan, dikasih kekayaan, dikasih semua proyek-proyek mereka yang urus, terus mereka berbuat zalim. Mereka pikir itu adalah nikmat, mereka tidak sadar itu adalah azab yang Allah berikan kepada mereka ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Jemaah sekalian, apa makna mendustakan ayat Allah? Maknanya ada dua. Yang pertama, dia tidak mau mengakui itu sebagai ajaran Allah atau ayat Allah. Dia tidak mau akui itu adalah ajaran Islam, dia tidak mau akui. Atau dia akui, tapi dia katakan, itu Islam versi Arab. Kami punya Islam sendiri versi Nusantara. Sama, itu mendustakan namanya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia akui itu ajaran Islam, tapi dia menolak untuk membenarkan. Dia katakan, betul itu ajaran Islam, tapi itu ajaran salah. Bukan ajaran benar, itu ajaran radikal. Contoh saja jemaah sekalian. Dia tolak, padahal dia tahu itu ajaran Islam. Maka itu disebut mendustakan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Dia tahu ajaran Islam, tapi dia tolak untuk membenarkan, malah dia bilang itu salah, itu tidak benar. Atau dengan bahasa-bahasa yang menyudutkan, radikal, teroris, dan lain sebagainya. Padahal dia tahu, teroris itu perbuatan oknum, bukan ajarannya. Teroris itu adalah orang yang salah paham terhadap ajarannya. Dia tahu sebenarnya. Tapi memang dia mau memanfaatkan untuk menjelek-jelekkan Islam. Bukan teroris yang ingin dia perangi, tapi Islam yang ingin dia perangi. Cuma dia berlindung di balik nama memerangi terorisme dan radikalisme. Inilah hakikatnya orang-orang yang melampaui batas. Itu cuma topeng saja. Memerangi radikalisme, memerangi terorisme, sebenarnya yang ingin mereka perangi adalah Islam. Dan tentu seorang muslim yang sejati juga tidak setuju dengan radikalisme dan terorisme, yaitu kekerasan yang bukan pada tempatnya. Tetapi menolak ajaran Islam itu lebih parah lagi, karena itu adalah kekufuran. Maka jemaah sekalian, inilah dalil-dalil yang mengingatkan kita agar kita tidak terpesona melihat orang-orang zalim, orang yang menyembah kepada selain Allah, menduakan Allah, kufur kepada Allah, tetapi mereka memiliki segala nikmat dunia. Itu hanyalah azab bagi mereka. Baik, ini kaidah yang ke-33. Kita masuk kaidah yang berikutnya. Qala rahimahullah, al-qaidatu ar-rabi'atu wa thalathun, kaidah yang ke-34. Kullu as'ilati rububiyyati fin nususi min babi istifhami taqrir. Min babi istifhami taqrir. Setiap pertanyaan-pertanyaan tentang rububiyah Allah di dalam nas-nas atau teks-teks Al-Quran ataupun As-Sunnah, maka itu adalah pertanyaan untuk menetapkan rububiyah Allah, atau sebaliknya, mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan pertanyaan untuk meminta jabatan. Afwan, bukan pertanyaan untuk meminta jawaban dari orang-orang musyrik tersebut. Baik. Jemaah sekalian, apa makna kaidah ini? Maksud penulis, hafizahullah, ketika kita dapatkan di dalam Al-Quran, ada ayat-ayat yang bernada pertanyaan tentang sifat-sifat rububiyah Allah, maka ketahuilah, pertanyaan-pertanyaan itu bukanlah untuk minta jawaban mereka, tetapi untuk lebih menetapkan sifat rububiyah Allah dan mengingkari kesyirikan yang mereka lakukan. Bukan untuk minta jawaban mereka. Kita lihat contohnya jemaah sekalian, Syekh menyebutkan beberapa dalil. Yang pertama, surat Yunus ayat ke-31. Ayat ini sudah sering kita ulang-ulang, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ardi." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk bertanya kepada mereka. Ini adalah metode dakwah yang Allah perintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang musyrik. Tanyakan kepada mereka, siapakah yang memberikan rezeki dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absara? Dan siapakah yang menguasai pendengaran dan penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa may yukhrijul mayyita minal hayy? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Maksudnya yang menciptakan dan membuat manusia berketurunan. Wa may yudabbirul amr? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Fasayaquluna Allah. Maka mereka akan jawab, Allah. Allah yang melakukan semua itu. Ini jawaban orang-orang musyrik di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqul afala tattaqun? Maka kalau begitu, tanyakan lagi kepada mereka, wahai Muhammad, mengapakah kalian tidak bertakwa, yaitu tidak mentauhidkan Allah dan meninggalkan kesyirikan. Maka jemaah sekalian, pertanyaan ini jelas bukan meminta jawaban mereka atas sesuatu yang mereka tidak ketahui, atau bukan sekedar menguji mereka, tidak. Tapi ayat ini mengingatkan mereka. Jadi ayat ini seakan mengatakan, bukankah kalian telah mengetahui Allah lah pemilik sifat-sifat rububiyah, memberi rezeki, menguasai segala sesuatu, menciptakan, mengatur. Kalau begitu kenapa enggak menyembah Allah? Jadi ayat ini datang untuk mengingkari perbuatan mereka, bukan mengajari mereka sifat-sifat rububiyah Allah, karena itu mereka sudah tahu. Ayat yang lain, surat Al-Mu'minun ayat 84 sampai 85. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Kulli manil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah." Katakan kepada mereka, siapakah pemilik, penguasa bumi ini seluruhnya dan semua yang ada di atasnya? Kalau kalian benar-benar mengetahui, maka mereka akan jawab, miliknya Allah, di bawah kekuasaan Allah. Kemudian di surat Al-Mu'minun juga ayat 89. Kul man biyadihi malakutu kulli syai'. Katakan kepada mereka, siapakah yang di tangannya kekuasaan segala sesuatu? Wa huwa yujiru wa la yujaru 'alaih in kuntum ta'lamun. Dan dialah yang melindungi dan dia tidak butuh perlindungan kalau kalian mengetahui. Kemudian surat Az-Zukhruf ayat 87. Wala in sa'altahu man khalaqahum la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapa yang menciptakan mereka, mereka pasti menjawab yang menciptakan mereka adalah Allah. Kemudian surat Al-Ankabut ayat ke-61. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal arda wa sakhkhara asy-syamsa wal qamara la yaqulunna Allah. Kalau kamu tanya kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi dan siapakah yang mengatur peredaran matahari dan bulan, maka mereka akan jawab Allah Subhanahu wa taala. Inilah jemaah sekalian jawaban orang-orang musyrik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka adalah orang-orang musyrik yang dulu disebut musyrikin jahiliyah karena saking bodohnya mereka. Ternyata mereka masih punya sisi keimanan, yaitu beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu kepada mereka bukan menguji mereka atas sesuatu yang tidak mereka tahu. Bukan pula minta jawaban mereka secara hakiki, tapi tujuannya adalah untuk menyadarkan mereka. Kenapa sudah tahu Allah sang pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pemilik semua sifat-sifat rububiyah, namun masih juga menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya di sini kita diingatkan kembali oleh penulis, puncak daripada tauhid bukan sekedar mengimani sifat-sifat rububiyah Allah, kekuasaan Allah, kebesaran Allah, tapi juga mengimani hanya Allah yang berhak disembah. Jemaah sekalian, sebelum kita tutup, di sini ada pelajaran penting yang bisa kita petik, yaitu terkadang kita dapatkan kenyataan orang-orang musyrik jahiliyah yang disebut mereka musyrikin jahiliyah, dinisbatkan kepada jahiliyah yang artinya sangat bodoh, dan mereka jelas-jelas musyrik kafir karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka untuk mengajak mereka beriman. Jadi sudah jelas mereka orang kafir. Namun terkadang kenyataannya mereka lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Paling tidak dari empat sisi. Ini yang pertama, yaitu mereka masih mengimani sebagian sifat-sifat rububiyah Allah. Di antara mereka, orang-orang musyrik jahiliyah yang sudah jelas-jelas kafir itu, masih mengimani sifat-sifat rububiyah Allah. Allah sang pencipta, Allah pemberi rezeki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menumbuhkan tanaman, Allah yang mengatur segala urusan mereka. Mereka tidak yakin kalau di dunia ini ada penguasa selain Allah, ada pemberi rezeki selain Allah. Tapi bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini, masih punya keyakinan ada tempat keramat, di situ ada penguasa sendiri selain Allah yang bisa menolong mereka, bisa memberi rezeki kepada mereka. Ini mengaku muslim, tapi lebih parah kesyirikannya daripada musyrikin jahiliyah. Mereka pun kemudian menyembah makhluk tersebut. Mereka sembelih hewan untuknya, mereka berdoa kepadanya. Kalau itu, barulah mereka sama dengan musyrikin jahiliyah. Tapi keyakinan makhluk itu bisa menolong mereka, tidak ada pada musyrikin jahiliyah. Ini yang pertama jemaah sekalian. Yang kedua, orang musyrik itu, orang musyrik jahiliyah, sebelumnya jemaah sekalian, satu contoh lagi, pada yang pertama tadi, sebagian, enggak semuanya, sebagian orang-orang yang mengaku pengikut ajaran tarekat tasawuf, sufia, mereka meyakini ada wali-wali khusus yang mereka sebut wali kutub atau wali autaat, yang katanya ada di empat penjuru yang juga ikut mengatur alam ini. Ini lebih parah daripada keyakinan musyrikin jahiliyah, dan itu menisbatkan kepada agama Islam. Tapi itu hanya sebagian, tidak semuanya seperti itu. Iya. Ada istilah lain lagi, wali abdal, segala macam istilah-istilah mereka buat-buat. Itu hanya mitos mereka, hanya khurafat mereka, tidak ada dalam kenyataan. Iya. Ini yang pertama. Yang kedua, orang musyrik jahiliyah saat ditimpa musibah, saat dalam kondisi bahaya, maka mereka lupakan semua berhala-berhala mereka. Karena memang mereka memang tahu berhala-berhala itu enggak akan bisa lagi menolong. Kalau sudah kondisi seperti ini, langsung saja kepada Allah. Apa yang mereka lakukan? Mereka pun taubat kepada Allah. Sebagaimana Allah jelaskan di surat Al-Ankabut ayat ke-65. Ini sebagai contoh saja. Fa idza raqibu fil fulki da'awallaha mukhlishina lahuddina falamma najahum ilal barri idahum yusyrikun. Ketika mereka naik kapal, maksudnya mereka takut tenggelam, mereka dihempas oleh ombak, maka mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan semua ibadah mereka hanya untuk Allah semata. Nanti sudah Allah selamatkan sampai ke darat, baru kembali berbuat syirik. Itulah musyrikin jahiliyah. Kalau ditimpa musibah, sadar mereka, taubat. Bandingkan dengan sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Ketika ditimpa musibah, apa mereka bilang? Kayaknya sesajen kemarin masih kurang. Makanya, dewi ini marah, dewa itu marah. Jadi, kalau gitu gimana? Tambah sesajen. Ada lagi cari janur kuning. Diikat di tangan atau dipancang di depan rumah supaya terhindar dari musibah. Bukannya tobat, malah tambah berbuat syirik. Lebih parah daripada musyrikin jahiliyah. Kemudian yang ketiga, jemaah sekalian, sisi yang ketiga, terkadang orang musyrik jahiliyah lebih baik daripada yang mengaku muslim hari ini. Orang musyrik jahiliyah tahu arti la ilaha illallah. Kebetulan mereka orang Arab, tahu bahasa Arab. Jadi mereka ngerti arti la ilaha illallah. Itulah sebabnya mereka menolak untuk mengucapkan la ilaha illallah. Karena tidak mau meninggalkan dosa syirik mereka. Bandingkan dengan orang yang mengaku muslim hari ini. Setiap hari dia ucapkan la ilaha illallah. Bahkan ada yang sampai 10.000 kali. Setiap hari mengucapkan la ilaha illallah. Tapi ternyata dia masih berbuat syirik. Masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah. Kenapa? Karena memang dia ucapkan la ilaha illallah bukan untuk zikir, namun untuk dapat ilmu kesaktian. Untuk sihir, dipermainkan oleh setan. Dia mengira itu ilmu putih. Padahal sihir, tidak ada jemaah sekalian ilmu putih, ilmu hitam. Sama, semuanya sihir. Cuma ilmu putih dicampur dengan zikir. Dicampur dengan ayat-ayat. Itu saja bedanya. Tapi sama-sama itu hakikatnya adalah sihir. Orang-orang musyrik menolak mengucapkan la ilaha illallah karena tahu artinya harus meninggalkan dosa syirik. Allah sebutkan di surat Shad ayat kelima, mereka berkata, aja'alal alihata ilaha wahidah inna hadza la syai'un ujab. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, ucapkan la ilaha illallah, apa mereka jawab? Apakah Muhammad menjadikan Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi satu saja? Yang lain enggak boleh disembah, hanya satu saja yang kita sembah. Jadi mereka tahu artinya. Mereka bilang, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang sangat mengherankan. Jadi mereka anggap aneh ajaran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Persis seperti hari ini, kita mau ngajak kepada yang benar, mereka bilang aneh, mereka sebut ajaran baru. Kemudian jemaah sekalian, sisi yang keempat yang menunjukkan terkadang orang musyrik jahiliyah masih lebih baik daripada sebagian orang yang mengaku muslim hari ini. Atau bahkan sebagian orang musyrik sampai hari ini terkadang masih lebih baik daripada yang mengaku muslim. Sisi yang keempatnya adalah ketika mereka mempersekutukan Allah, mereka cari, mereka pilih orang yang paling mulia di kalangan mereka. Contohnya saja orang Nasrani. Mereka mempersekutukan Allah dengan siapa? Dengan orang yang mereka anggap paling mulia, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Kalau dilihat dari sisi ini, mereka mending dibandingkan orang yang mengaku muslim. Dia persekutukan Allah dengan siapa? Dengan setan, jemaah sekalian. Subhanallah. Setan dianggap penguasa di pantai mereka, di laut mereka. Atau katakanlah dengan wali. Nabi masih lebih mulia daripada wali. Makanya saya pernah ceritakan, jemaah sekalian, ini kisah nyata. Orang Papua masuk Islam. Diajak oleh orang Jawa ke kuburan. Mohon maaf orang Jawa, ini kisah nyata. Ngapain di kuburan? Mau berdoa kepada wali. Kata orang Papua, kalau begitu saya turun pangkat. Dulu saya berdoa kepada Nabi. Nabi Isa alaihissalam. Kenapa sekarang diajak berdoa kepada wali? Kan Nabi lebih mulia daripada wali. Ini satu sisi saja yang terkadang menunjukkan mereka lebih mending daripada sebagian yang mengaku Muslim. Tapi tentu tidak dari semua sisi. Wallahu alam, semoga menjadi pelajaran bagi kita. Bolehkah mengamalkan hadis mauquf yang sahih secara kontinu? Hadis mauquf. Hadis mauquf itu berarti sampai kepada sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, perbuatan atau amalan sahabat menurut ulama ahli hadis itu ada dua bentuk. Pertama, ijtihad dia yang dinilai oleh ulama tidak mungkin dia berijtihad tanpa ada petunjuk dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin. Seperti tentang berita-berita gaib, dia sampaikan berita gaib. Kita teliti hadisnya, riwayatnya sahih. Riwayatnya sahih. Tapi dia tidak menyandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah tidak mungkin dia berijtihad saja untuk mengatakan itu. Karena itu perkara gaib. Contohnya jemaah sekalian, ini riwayat yang masyhur dinisbatkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Beliau menafsirkan makna kursi Allah. Makna kursi Allah subhanahu wa ta'ala. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Kursi Allah yang meliputi langit dan bumi. Maka beliau menafsirkan maknanya adalah maudi'u qadamai ar-Rahman. Kursi Allah itu adalah dua tempat kaki Allah yang maha penyayang. Banyak ulama mensahihkan riwayat ini. Tapi hanya sampai kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun ulama ahli hadis mengatakan itu enggak mungkin dia berijtihad. Karena itu kan perkara gaib. Kita enggak mungkin tahu kecuali melalui wahyu. Maka mereka tetap mengatakan ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam hukman, secara penghukuman. Jadi walaupun itu ucapan sahabat, tapi dihukumi sebagai hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah jemaah sekalian keistimewaan sahabat. Sahabat tidak mungkin berdusta. Kalau ada generasi yang tidak mungkin berdusta, itulah namanya sahabat. Kalau kita baca penelitian-penelitian hadis, ulama ahli hadis itu enggak perlu meneliti sahabat ini jujur atau tidak. Tapi kalau generasi berikutnya harus diteliti, dia jujur atau tidak. Kalau jujur kita terima hadisnya. Kalau dia pernah berdusta sekali saja, itu bisa membuat hadisnya dicurigai. Itu hanya berlaku bagi generasi berikutnya. Kalau sahabat tidak. Ini luar biasa jemaah sekalian. Dan ini tentu ketetapan Allah. Nabi yang terbaik, pastilah Allah berikan kepada beliau sahabat-sahabat yang terbaik. Karena mereka yang akan menukil agama ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke generasi berikutnya, sampai kepada kita. Kalau mereka tidak amanah, kalau mereka berbohong, agama kita ini pun menjadi agama yang palsu. Jadi ini luar biasa sahabat. Iya. Nah, yang kedua jemaah sekalian, ada juga dinisbatkan kepada sahabat. Tapi itu bukan, itu hanya semata-mata berdasarkan ijtihad. Bukan sesuatu yang seperti awal tadi, tidak mungkin dia berijtihad padanya. Maka kita lihat, kalau itu menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak kita amalkan. Ya, sebagai contoh juga diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, katanya beliau memotong jenggotnya yang sudah lewat dari satu genggaman. Ya, dia potong bawahnya ya, bukan atasnya. Bawahnya beliau potong. Itu saat ihram. haji atau umrah. Tapi para ulama menjelaskan ini ijtihad beliau yang menyelisihi petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada dalil sedikit pun Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal seperti itu. Sahabat manusia biasa. Mereka enggak mungkin berbohong, tapi salah mungkin. Sahabat enggak mungkin berbohong, luar biasa sahabat. Tapi salah mungkin salah. Jangankan Ibnu Umar, Abu Bakar, Umar saja pernah salah. Cuman bedanya sahabat kalau salah dan menyadari salah, langsung mereka tobat, langsung mereka rujuk. Nah, ini contoh ijtihadnya Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang sebagian ulama tidak menerimanya karena bertentangan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Jamaah sekalian, di sini mungkin banyak contoh-contoh, tapi waktu membatasi kita, setidaknya ini gambaran secara umum, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.